Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Qala Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa Nabi Ibrahim Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'li ayyamihi alati laqiya fiha al-adu intabara hatta idha malat as-samsu qama fihim. Dari Abi Abdurrahim Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma, Nabi Ibrahim Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di ayyamihi, di sebagian hari-hari yang beliau laqiya fiha al-adu, berjumpa dengan musuh, intabara, boleh menunggu, hatta idza martis syams, hingga tergelincir matahari, hingga hilang rasa dingin. Ya, sudah banyak tempat berteduh sehingga mempermudah para mujahidin qama fihim. Beliau pun berdiri terlebih dahulu khutbah. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada khutbah beliau yang rutin, ada yang beliau lakukan khutbah dengan aridah, yakni dalam situasi tertentu, kondisi tertentu, ada kejadian tertentu beliau khutbah memperingatkan para sahabatnya. Di sini beliau pun berkhutbah mengingatkan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, faqala ya ayuhan nas la tatamannau liqa'al adu, wahai manusia, jangan kalian berangan-angan untuk berjumpa musuh. Ya, jangan berkata Allahumma ya alqini aduwi wa aduwak, misalnya. Jangan kau, ya Allah, pertemukan aku dengan musuhku dan musuhmu. Karena mayadri, dia tidak tahu apakah bisa sabat, apakah bisa istiqamah di atas jalan Allah ketika bertemu musuh atau tidak. Jangan berangan-angan, tetapi ketika sudah waktunya, dia jangan-jangan malah melarikan diri dari medan perang. Sehingga kata Ibnu Taimin rahimahullah, yang dilarang itu tamanni liqa al-adu. Adapun tamanni syahadah beda. Adapun berangan-angan mati syahid, ini tidak mengapa. Ya, bahkan Rasul nanti kita baca dalam bab Siddiq menyatakan, man sa'alallaha syahadah sidqan min qalbi ballagallahu manajil as-suhada wa in mata ala firasyi. Barang siapa yang minta kepada Allah mati syahid jujur dari kalbunya, maka Allah akan sampaikan dia ke derajat suhada walaupun dia meninggal di tempat tidurnya. Tamanni liqa' al-adu syai wa tamanni asy-syahadah wa su'al asy-syahadah syai'un akhar, beda hukumnya. Yang dilarang adalah berangan-angan bertemu musuh dalam keadaan dia tidak tahu apakah bisa istiqamah atau tidak. Adapun minta syahadah, ya itu satu perkara yang matlub, yang syar'i. Bahkan kalau benar-benar dia jujur dari kalbunya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ballaghallahu manazil as-suhada wa in mata ala firasy. Qala, kata beliau, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mas'alullah al-afiyah. Mintalah kepada Allah al-afiyah, keselamatan. Fa idza laqitumuhum fasbiru. Ini syahidnya. Ini syahid dari hadis ini. Dan jika kalian sudah bertemu musuh, ditakdirkan Allah kalian berjumpa dengan musuh, maka fasbiru, kalian harus sabar. Bahkan ketika sudah bertemunya dua pasukan, iya, maka ketika itu sudah fardu ain, tidak boleh dia lari ke belakang kecuali dengan tujuan yang syar'i. Iya, sudah kita baca. Iya, ketika membaca hadis la hijrata ba'da fathi walakin jihadun wa niyyah wa idza stunfirtum fanfiru, di antara saat fardu ainnya jihad, di antaranya adalah ketika sudah dia di, ya, di hadapan, sudah di perang, sudah di medan laga, sudah bertemu dua pasukan muslim dengan kafir. Kalau sudah demikian keadaannya, maka dia harus sabar. Ya, dia tidak boleh lari, sudah fardu ain atas dia. Fa idza laqitumuhum fasbiru. Wa'lamu, kemudian Rasulullah memberikan tasyji', tarhib, dorongan semangat kepada para sahabatnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah oleh kalian, anna al-jannah, bahwasanya surga itu tahta tilalis suyuf, di bawah kilatan pedang-pedang. Tumaqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma muzil kitab wa mujdi as-sahab wa hazim al-ahzab. Ya Allah, yang telah menurunkan kitab, yang menjalankan awan dan menghancur reburkan pasukan-pasukan musuh, ihzimhum, kalahkanlah mereka, wansurna alaihim, dan tolonglah kami dalam melawan mereka. Muttafaqun alaih. Asyahid, seperti yang kita sebutkan, adalah ucapan Rasulullah SAW, faidha laqitumuhum fasbiru. Di antara saat yang dibutuhkan sabar adalah ketika kita sudah bertemu dengan musuh. Iya, ketika Allah takdirkan berjumpa dengan musuh-musuh Allah dalam medan perang, maka harus bersabar. Tidak boleh seorang lari dari medan perang. Itu termasuk dosa besar yang sangat besar. Subhanallah rahimana rahimakumullah. Di antara faedah yang lain di hadis ini, ya, menunjukkan tadi dilarangnya tamanni liqa'il adu. Jangan seorang ujub, ya, merasa bangga diri, bersombong dengan kemampuannya, minta-minta, menantang-nantang bertemu orang kafir dalam keadaan dia tidak tahu ketika bertemu di medan laga apakah dia bisa istiqamah atau tidak. Tapi minta syahadah, minta Allah wafatkan dalam keadaan syahid, itu matlub. Itu di, ya, termasuk disyariatkan. Kalau dia minta benar-benar jujur dari kalbunya, Allah akan sampaikan dia ke derajat syuhada. Wallahu a'lam bishawab. Fattabarakallahu fikum.